إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada pagi hari ini dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di bawah ya hujan yang rintik-rintik kembali kita bisa melanjutkan majlis kita yang ke-95, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang sejak pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki bab yang baru, yang bisa dibilang ini adalah bab yang terakhir, karena setelah bab ini adalah bab ya gharibu alfaz, ya lafaz-lafaz gharib seperti kamus. Ya, maka bab inti kitab ini adalah bab yang terakhir fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, bab tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Yang pada pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas tentang pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pengumpulan Al-Quran tersebut yang melalui dua fase. Ya, fase yang pertama di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika pada perang Yamamah, ya, banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, yang wafat di medan jihad fi sabilillah, sehingga ya para sahabat khawatir nanti lebih banyak lagi para penghafal Al-Quran yang gugur fi sabilillah sehingga tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran, sedangkan Al-Quran tersebut tidaklah terkumpul dalam satu kitab, dalam satu buku tulisan, tidak terkumpul dalam satu mushaf, sehingga ya para sahabat di zaman khilafah Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Quran tersebut jadi dalam satu mushaf yang Abu Bakar, yang itu ya diawali oleh usulan Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau memerintahkan sahabat yang mulia Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kemudian ya pengumpulan fase yang kedua pengumpulan Al-Quran adalah di zaman khilafah Uthman bin Affan, ya ketika Hudzaifah ibn al-Yaman, ya beliau berjihad fi sabilillah ke daerah Irminia dan Azerbaijan. Ya, ketika jihad di sana didapati kaum muslimin yang notabene merupakan orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, mereka khilaf dalam bacaan Al-Quran yang hakikatnya bacaan yang mereka baca walaupun berbeda tersebut adalah memang benar Al-Quran. Ya, diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari sahabat dari Nabi SAW. Namun karena ketidakpahaman mereka akan bahwasanya Al-Quran diturunkan di atas 7 lugat, ya di atas 7 lahjah bahasa Arab, maka mereka khilaf. Ya, orang-orang kaum muslimin yang notabene bukan orang Arab, mereka berbeda pendapat ya terhadap Al-Quran mereka sendiri, sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman yang mengusulkan kepada Uthman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran ala qira'atin wahidah, ya di atas satu bacaan, ya di atas satu bacaan, dan beliau mengutus beberapa sahabat, yang mengutus 3 orang Quraisy dan 1 orang Ansar, yang jika mereka berselisih maka Al-Quran tersebut dia dituliskan berdasarkan lugah Quraisy, karena Nabi SAW ya adalah orang Quraisy. Ini fase yang kedua, ya penulisan Al-Quran dikumpulkan ya menjadi satu qiraat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ia melanjutkan mengapa di zaman Nabi SAW tidak dikumpulkan ke dalam satu mushaf tersebut atau ke dalam satu qiraat tersebut. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan alasannya. Wa innama lam yajma'hu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahid lima kana yatawaqqa'u min ziyadatin aw naskhi ba'dil matlu. Ya. Mengapa Nabi SAW tidak mengumpulkan Al-Qur'an tersebut ke dalam satu mushaf? Ya, mengapa demikian? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, lima kana yatawaqqa'u min az-ziyadati aw naskh. Karena ada dugaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kemungkinan terjadi penambahan ayat Al-Qur'an, ya senantiasa ayat turun menurun, turun terus menerus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari ini sekian ayatnya, lalu besok turun lagi. Ya, dari ayat Al-Qur'an tersebut ada kemungkinan untuk bertambah. Sehingga jika dikumpulkan dalam satu mushaf, ternyata ada tambahannya lagi. Sehingga itu menyulitkan. Wa naskhi ba'dil matlu, bahkan ada kalanya dimansukh. Ya, dimansukh sebagian ayat Al-Qur'an yang dahulu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Wa lam yazal dzalika tawaqqu'u ila wafatihi. Dan dugaan itu, yakni dugaan bertambahnya Al-Qur'an maupun dugaan dimansukhnya Al-Qur'an, berkurangnya Al-Qur'an, senantiasa ada selama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum wafat. Selama Nabi sallallahu belum wafat, masih ada kemungkinan ayat Al-Qur'an untuk bertambah atau berkurang. Dan ya, hal ini yakni kemungkinan untuk bertambah dan berkurangnya Al-Qur'an tersebut ya ditunjukkan oleh ya dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ya dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an masih bisa bertambah dan berkurang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Ya, Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, dan tidaklah kami nasakh, ya kami hapuskan dari suatu ayat, min ayatin, ya dari suatu ayat pun, minnya min zaidah, ya walaupun satu ayat di nasakh, aw nunsiha, atau ya walaupun di sini ada beberapa qiraat, ada qiraat dengan nunsiha, ada qiraat dengan nansaha, ya tapi qiraat yang biasa kita baca ya dari Hafiz an Asim, nunsiha, yakni kami buat ya kalian lupa akan ayat tersebut. Na'ti bi khairin minha aw mithliha, niscaya kami datangkan khairin minha, ayat yang lebih baik darinya, aw mithliha, atau yang semisal dengan ayat tersebut. Ya, ayat ini ya secara jelas menunjukkan bahwasanya ayat Al-Qur'an ya mungkin terjadi nasikh dan mansukh. Ya, nasikh dan mansukh, ayat yang terdahulu dibaca di nasikh. Ya, di nasikh dengan ayat yang lain, bahkan Allah buat, ada kalanya Allah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melupakan ya ayat-ayat yang mereka dahulunya pernah mereka hafal dan dahulunya merupakan bagian dari Al-Qur'an. Itu mungkin terjadi selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam At-Tabari ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, mananqulu min hukmi ayatin ila ghairihi fanubaddiluhu wa nughayyiru. Ya, tidaklah ya apa-apa yang kami berubah hukumnya dari ayat Al-Qur'an kepada hukum yang lain dan kami ganti hukumnya. Ya, wa dzalika an yuhawwilul halala haraman wal harama halalan. Ya, ada kalanya perubahan hukumnya ya antara dari yang halal menjadi haram, dari yang haram menjadi halal. Wal mubaha mahzuran wal mahzura mubahan. Ya, tadinya sesuatu yang dibolehkan menjadi terlarang, sesuatu yang terlarang menjadi boleh. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. Namun nasikh dan mansukh ini hanya terjadi pada hukum, ya pada perintah dan larangan. Ya, suatu ketika diperintahkan, suatu ketika tidak diperintahkan, suatu ketika dilarang, suatu ketika tidak dilarang. Di kali yang lain, ya wal hazr, ya dan ya pengharaman, wal itlaq, dan juga pembebasan hukum, wal mana', ya dan pencegahan, atau ya kurang lebih mirip dengan larangan, wal ibahah, dan juga hukum izin, kebolehan. Wa ammal akhbaru fala yakunu fiha nasikhun wa mansukhun. Adapun sesuatu yang sifatnya kabar, kabar baik itu kabar terdahulu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu misalnya, atau kabar yang akan datang tentang kabar tentang hari kiamat, ya atau hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang menjelang hari kiamat, itu tidak ada nasikh dan mansukh. Ya, maka ada bagian yang itu bisa terjadi nasikh dan mansukh, seperti hukum halal dan haram, ya, larangan dan izin, hukum yang mubah, ya, itu mungkin terjadi nasikh dan mansukh. Berbeda dengan kabar. ya kabar tentang kisah Nabi terdahulu itu tidak mungkin terjadi nasikh dan mansukh, atau kabar tentang hari kiamat tidak mungkin terjadi nasikh dan mansukh. Mengapa demikian? Karena kalau terjadi nasikh dan mansukh dalam bab khabar, ya dalam bab kabar, menunjukkan bahwasanya kabar yang terdahulu itu adalah dusta. Ya, kabar yang terdahulu adalah dusta dan kabar yang salah. Ya, maka yang seperti ini mustahil ada di Al-Qur'an. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan ya di awal Al-Qur'an maupun di belakangnya. Tidak ada sama sekali kebatilan di dalam Al-Qur'an. Maka tentang nasikh dan mansukh itu tidak terjadi di bab khabar. Ya, di bab khabar, baik itu tentang kabar yang sudah lampau, yang sudah terjadi, kabar Nabi terdahulu, awal penciptaan langit dan bumi, itu tidak mungkin terjadi nasikh dan mansukh. Begitu pula kabar yang akan datang, seperti tentang ya kisah-kisah hari kiamat, itu tidak mungkin ya terjadi nasikh dan mansukh. Na'ti bi khairi minha aw mithliha. Yang nasikh dan mansukh ini, ya Allah datangkan bi khairin minha, hukum yang lebih baik dari ayat yang dimansukh. Itu pastilah demikian. Suatu ayat yang dimansukh pastilah memiliki hikmah dan itu memiliki kebaikan. Ya, memiliki kebaikan minha daripada ayat yang dimansukh. Au mithliha, atau kebaikan yang semisal. Ya, karena mithliha itu dengan majrur yang dia ma'tuf kepada khair. Ya'ni au bimithliha, atau dengan kebaikan yang semisal. Jadi ayat yang menjadi nasikh, hukum yang baru, itu pastilah hukum ayat yang lebih baik, bi khairi minha aw mithliha, atau ayat yang semisal, yang sama-sama baik hukumnya, yang sama-sama baik hukumnya. Yang sisi lebih baiknya ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari, imma fil ajil wa imma fil ajil. Ada kalanya kebaikan di dunia, yakni hukum yang lebih baik di dunia, li khiffatihi, karena hukumnya menjadi lebih ringan. Ya, demikian hukum nasikh dan mansukh, ada kalanya dimansukh dari hukum yang berat menjadi hukum yang lebih ringan. Ya, menjadi hukum yang lebih ringan min ajli annahu wad bin annahu wad'a farda kana ala alaikum kalladhi alal mu'minina min fardhi qiyamil lail. Yani apa? Hukum yang berat menjadi ringan. Seperti apa? Al-Imam At-Tabari mencontohkan dahulu, ya, qiyamul lail wajib bagi kaum muslimin, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi para sahabat secara umum wajib mereka qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat ini ya turun menunjukkan bahwasanya qiyamul lail itu wajib, ya qumil laila, ya dengan fi'il amr, ya kepada nabinya yang juga mencakup umatnya, wajib untuk qiyamul lail, ya, dan hukumnya wajib bagi Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian dimansukh, ya diringankan hukumnya, tetap disyariatkan untuk qiyamul lail, namun hukumnya diringankan menjadi sunnah muakkadah, yang menjadi sunnah muakkadah, yang kata Aisyah radhiyallahu anha, ya habasallahu akhiraha muddasanah, Allah akhirkan bagian terakhir dari ayat Muzammil setahun setelahnya, yakni keringanannya itu turun setelah berlalu setahun perintah wajibnya qiyamul lail, sehingga qiyamul lail ya dimansukh hukumnya dari wajib menjadi sunnah, ya menjadi sunnah. Thumma nusikha, kemudian dimansukh, yakni dimansukh secara hukum yang berat menjadi ringan, bukan dimansukh hilang sama sekali, tidak. Bukan menjadi qiyamul lail hilang sama sekali, tapi dimansukh hukumnya dari yang berat menjadi ringan. Dan ini adalah kebaikan fil ajil, kebaikan di dunia, karena mereka lebih ringan untuk melaksanakannya. Wa imma fil ajil, ada kalanya ya kebaikan dari ayat yang nasikh tersebut, yang menghapus hukum yang lama, itu merupakan kebaikan fil ajil, ya kebaikan di akhirat, kebaikan nanti pada hari kiamat. Bagaimana kebaikan pada hari kiamat? Ya'ni li'izami thawabihi, karena hukumnya diganti menjadi yang lebih berat. Hukum yang lebih berat, sehingga pada hukum yang lebih berat tersebut terdapat pahala yang lebih besar daripada hukum sesuatu hal tersebut yang dia lebih ringan hukumnya. Li'izami thawabihi min ajli masyakkati hamlihi alal abdan, karena dia memiliki masyakkah yang lebih besar. ya, bagi manusia ketika melaksanakannya. Ya. Ya, sebagaimana ya kaidah yang disebutkan oleh ya sebagian para ulama bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya, pahala itu berdasarkan atau sesuai dengan masyaqqah, sesuai dengan kadar kesulitan kita melakukan suatu ibadah. Sehingga hukumnya lebih berat, maka itu ada kebaikan, yakni berupa pahala yang lebih besar. Kasiyami ayyamin ma'dudatin kana alaihim fanusikha wa furidu alaihim makanahu shaumu syahrin kamilin fi kulli haul. Seperti apa? Ya, puasa ayyamin ma'dudat, puasa beberapa hari saja. Ya, puasa beberapa hari saja sebelum diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Ya, seperti puasa Muharram dahulunya wajib. Ya, dan beberapa puasa lainnya mirip dengan syariat Nabi terdahulu. Ya, dahulunya itu merupakan puasa yang wajib. Ya. Kemudian Allah turunkan perintah untuk puasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan ya awalnya pun ada takhyir, yakni boleh memilih antara puasa dengan tidak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu melakukan puasa, dia boleh membayar fidyah, yakni boleh dia pilih antara puasa atau fidyah. Awalnya seperti itu. Kemudian ayat ini dimansukh. Ya, dimansukh bahwasanya wajib setiap muslim yang mampu dia tidak sakit dan tidak safar untuk berpuasa sebulan penuh. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, yakni menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan hilal Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, falyasumhu. Perintah untuk wajib puasa Ramadan bagi setiap muslim yang mampu. Ya, maka hukumnya lebih berat. Ya, lebih berat bagi badan dibanding puasa beberapa hari saja, atau dia boleh memilih antara puasa dengan fidyah. Namun ya, hukum yang lebih berat ini hakikatnya merupakan kebaikan. Na'ti bi khairi minha, merupakan kebaikan fil ajil, nanti pada hari kiamat ya orang-orang mendapatkan ya pahala yang lebih besar daripada sekedar puasa beberapa hari saja yang sebelum diwajibkan puasa Ramadan sebulan penuh. Maka mungkin terjadi penambahan ya dalam syariat Islam tersebut, dan bahkan juga mungkin terjadi pengurangan. Ya, pengurangan dari ayat Al-Quran, ya, au naskhi ba'dil matlu, sebagaimana kata Imam Nawawi, atau dimansukhnya sebagian ayat yang dahulu pernah dibaca. Ya, dikurangi ayatnya. Dan dikurangi ayatnya ada kalanya, yakni memiliki dua kemungkinan. Ada kalanya hukumnya tetap berlaku, ada kalanya hukumnya tidak berlaku. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ya, beliau meriwayatkan dari Khalaf bin Hisham, haddathana Khalaf bin Hisham, haddathana Hammad bin Zaidin an Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abin Najud. Ya, ulama qiraat yang terkenal. Ya, qiraat yang kita baca itu riwayat dari Hafiz an Asim. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Asim bin Bahdalah, ya, imam qiraat. An Zirrin, ya, dari Zir, qala li Ubay bin Ka'b bin كأين تقرأ سورة الأحزاب وكأين تعدها. Ya, Ubay bin Ka'ab ya pernah bertanya kepada Zir, ya, Zir bin Hubaysh, ya, berapa banyak engkau baca ayat Al-Ahzab, ada berapa jumlah ayatnya? Qala qultu 73 qultu 73 ayah. Ya, bahwasanya 73 ayah, ayat Al-Ahzab ada 73 ayat. Faqala qad لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ya, kata Ubay bin Ka'ab, ya, ya, beliau heran, ya, masya Allah, ya, laqad ra'aituha, sungguh saya pernah ya melihat surat Al-Ahzab ini, bahwasanya surat Al-Ahzab ini dahulu dia setara dengan surat Al-Baqarah. Ya, sepanjang dengan surat Al-Baqarah, jumlahnya 200-an ayat dahulu. Ya, dahulu jumlahnya 200-an ayat. Ya, dan sungguh kami membaca di antara ayat yang ada di surat Al-Ahzab, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakara minallahi wallahu azizun hakim. Ini di antara ayat Al-Ahzab, yakni ayat tentang rajam. ya, lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, jika dia berzina, farjumuhumal battah, maka rajamlah dia hingga dia mati. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Ada ayat tentang rajam. Ya, ayat tentang rajam yang ada di surat Al-Ahzab. Namun ayat ini dimansukh, ya, bersama bahkan bersama sebagian besar surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab tadinya sepanjang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 2,5 juz. Sekarang surat Al-Ahzab hanya setengah juz saja. Ya, 2 juznya lah kemana? Yaitu dimansukh. Dimansukh secara bacaannya. Sebagian hukumnya masih berlaku, sebagiannya tidak berlaku. Seperti hukum rajam, itu sudah dimansukh ayatnya, namun hukumnya tetap berlaku. Sebagiannya lagi dimansukh bacaannya dan juga dimansukh hukumnya. Ya, dan hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dan Imam Ibnu Katsir berkata, "Is hadza isnadun hasan." Ini sanadnya adalah hasan. Ya, kalau diperhatikan sanadnya, yang ada pembicaraan itu adalah dari Imam Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Najud. Adapun rawi yang lainnya itu rawi yang thiqah. Ya, adapun Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Najud, imam qiraat yang terkenal, yang qiraat kita baca, bahkan dibaca oleh, yang qiraat beliau dibaca oleh 85% negeri kaum muslimin, yang beliau, ya, tidak ragu lagi merupakan imam ahli qiraat. Ya, beliau adalah imam ahli qiraat yang tidak diperselisihkan tentang keimamannya dalam qiraat Al-Qur'an. Namun dalam ilmu hadis, ya, dalam ilmu hadis Al-Hafiz Ibn Hajar katakan, ya, bahwasanya Asim saduqun lahu awham. Ya, bahwasanya beliau rawi yang saduq. Rawi yang saduq ini minimal derajatnya hasan, tapi lahu awham. Dia memiliki waham, memiliki kesalahan, beberapa kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Hujjatun fil qiraah. Ya, beliau hujjah dalam qiraat, imam dalam qiraat, ya. Tidak ragu lagi, bahkan imam yang mutqin dalam qiraat. Wa hadithuhu fis sahihain maqrun. Tapi dalam ilmu hadis, hadisnya di dalam sahihain maqrun, yakni maqrunun bighairihi. Beliau ketika Imam Bukhari dan Muslim ketika meriwayatkan dari jalan Asim bin Bahdalah selalu, ya, mengkaitkan beliau dalam tabaqahnya dengan rawi yang lain. Ya, dengan rawi yang lain menunjukkan bahwasanya memang, ya, beliau tidak sampai derajat yang thiqah, ya, dalam ilmu hadis. Qala Hammad bin Salamah kana yuhadditsu bil haditsil ghadata an zirrin wal ashiyya an abi wa'il. Ya, dijelaskan oleh Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah, ya, rawi yang thiqah, ya, termasuk rawi Imam Muslim, rijal Muslim. Ya, kata Hammad bin Salamah bahwasanya beliau, yakni Asim ini, ada kalanya menyampaikan hadis di pagi hari dari jalan Zir, yakni Zir bin Hubaysh, lalu di sore harinya menyampaikan hadis yang sama dari jalan Abu Wa'il. Ya, dari jalan Abu Wa'il. Yakni apa? Beliau memang ada, yakni agak kelemahan pada hafalannya dalam hadis. Ya, dalam hadis. Yakni ada ittirab. Ya, ada ittirab, ya, kelemahan dalam hafalannya dalam ilmu hadis. Ya, bukan dalam ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat, dalam ilmu Al-Quran, beliau hujjah. Ya, kata Imam Al-Ijli, Asimun thiqatun fil hadith, lakin yukhtalafu alaihi fi hadithi zirrin wa abi wa'il. Ya, kata Imam Al-Ijli bahwasanya Imam Asim ini beliau thiqah dalam hadis, namun diikhtilafkan oleh para ulama tentang hadis yang riwayatnya dari Zir bin Hubaysh dan dari Abu Wa'il. Ya, dari Abu Wa'il. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam ilalnya, kana hifdhuhu sayyi'an wa hadithuhu khasan an zirrin wa abi wa'il muttaribun. Ya, bahwasanya hafalannya itu, ya, agak kurang bagus, yakni dalam hadis, bukan dalam qiraat, ya, perlu diperhatikan. Wa hadithuhu khasan an zirrin wa abi wa'il muttarib. Dan hadisnya dari Zir dan Abu Wa'il di situ, ya, muttarib. Yakni beliau tidak hafal, ya, dengan baik hadis dari jalan Zir dan dari jalan Abu Wa'il. Kana yuhadditsu bil hadithi taratan an zirrin wa taratan an abi wa'il. Ada kalanya menyampaikan hadis beliau dari Zir, ada kalanya menyampaikan hadis yang sama dari jalan Abu Wa'il. Dan hadis ini, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, itu dari jalan Zirrin, ya, dari jalan Zir. Sehingga apa? Di situ sebenarnya ada tuduhan bermasalah hadisnya. ya ada tuduhan bermasalah hadisnya, karena memang Al-Imam Asim bin Abi Najud hadisnya dari jalan Zirrin bin Hubeish dan juga dari jalan Abu Wail itu dikatakan ya bermasalah dan muttarib oleh para ulama hadis. Ya, namun dalam ilmu qiraat beliau adalah hujjah. Ya, dalam ilmu qiraat beliau adalah hujjah. Ya. Hadis ini ya walaupun memang ada pembicaraan namun dihasankan oleh Imam Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya dahulu surat Al-Ahzab itu panjang. Ya, surat Al-Ahzab panjang kemudian dimansukh. Ya, dimansukh menjadi pendek ya sebagaimana pada hari ini. Ya, ini kurang lebih sekitar setengah juz. Ya, sekitar setengah juz. Menunjukkan apa? Ada kalanya Al-Qur'an itu bertambah atau berkurang. Ya, bertambah atau berkurang, walam yazal dzalika tawaqqu'u ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan bertambah dan berkurangnya Al-Qur'an ini itu senantiasa ada selama Nabi sallallahu alaihi wasallam belum wafat. Ya, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih mungkin terjadi turunnya wahyu, masih mungkin terjadi penambahan hukum, masih mungkin terjadi pengurangan hukum. Ya, sehingga apa? Nabi SAW tidak memfokuskan untuk mengumpulkan menjadi satu mushaf. Kenapa? Karena masih mungkin bertambah dan berkurang. Ya. Falamma amina Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa sa'ir as-sahabati dzalika tawaqqu'a iqtadatil maslahatu jam'ahu fa'aluhu radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, namun ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya dan para sahabat yang lainnya, mereka merasa aman dari dugaan tersebut. Yakni setelah wafatnya Nabi SAW tidak ada lagi nasikh dan mansukh. Ya, perlu diperhatikan, tidak ada nasikh dan mansukh kecuali hanya di zaman Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW sudah wafat, tidak ada lagi nasikh dan mansukh. Tidak ada lagi penambahan ayat, pengurangan ayat. Ya, para sahabat merasa aman dari dugaan tersebut. Yakni dari dugaan bertambahnya ayat Al-Quran atau berkurangnya ayat Al-Quran. Amina dzalika tawaqqu'. Iqtadatil maslahatu jam'ahu. Sehingga apa? Justru maslahat yang ada adalah mengharuskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak tercecer. Bahkan dengan wafatnya para qari Al-Quran, ya 70 qari Al-Quran pada perang Yamamah, justru maslahat harusnya mengumpulkan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena sudahlah tidak bertambah dan berkurang. Ditambah lagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, wafat di medan fi sabilillah. Sehingga justru maslahat yang sangat besar untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Sehingga ketika para hafiz Qurannya sedikit, ya, kaum muslimin masih memiliki mushaf, ya, dan kaum muslimin selanjutnya masih bisa menghafal Al-Quran. Fa'aluhu, maka mereka mengumpulkan Al-Quran ya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan ya zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya kemudian dilanjutkan pengumpulan dalam satu qiraat ya di zaman Uthman bin Affan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya melanjutkan ya tentang ya mushaf tersebut yang dikumpulkan dan disalin. Ya, ada berapakah jumlah salinannya? Ya, Imam Nawawi membahas jumlah salinan Al-Quran di zaman para sahabat. Wakhtalafu fi 'adadil masahif allati bu'itha biha. Ya, para ulama, yakni para ulama qiraat, para ulama ya yang membahas tentang ulumul Al-Quran, ya khilaf tentang jumlah mushaf yang itu diutus ke negeri-negeri. Ya, yang disalin di zaman ya Uthman bin Affan kemudian disebar ke negeri-negeri. Ada berapa jumlahnya? فقال الإمام أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ. Ya, kata Imam Abu Amr Ad-Dani, ya Abu Amr Ad-Dani, ya Uthman bin Sa'id Ad-Dani, wafat tahun 444 Hijriyah. Ya, yang beliau ya ucapkan perkataan ini di kitab beliau Al-Muqni' fi Rasmi Masahifil Ansar. Ya, dalam kitab beliau Al-Muqni' fi Rasmi Masahifil Ansar, ya beliau katakan ya bahwasanya aktsarul ulama ala anna Utsmana kataba arba'a nusakhin. Ya, sebagian besar para ulama, jumhur para ulama berpendapat bahwasanya Uthman bin Affan ya menyalin 4 naskah. Ya, menyalin 4 naskah Al-Qur'an. Fa ba'atha biha ila al-Basrah ihdahunna, ya yang salah satu naskahnya dikirim ke Basrah. Wa ila al-Kufati ukhra, ya naskah yang kedua dikirim ke Kufah. Wa ila Syami ukhra, naskah yang ketiga dikirim ke Syam. ya Syam, daerah Suriah, Yordan, Palestine, Lebanon dan sekitarnya. Wahtabasa indahu ukhra, dan beliau menyimpan untuk dirinya sendiri ya satu naskah. Ya, beliau menyimpan untuk dirinya sendiri satu naskah. Ya, maka ya ini yang dipegang oleh ya kebanyakan para ulama, ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, ya bahwasanya naskah yang dikirim yang disalin oleh Uthman bin Affan adalah 4 naskah. Ya, dan beliau katakan wa alaihil a'immah, dan kebanyakan para imam berpendapat demikian, yakni ya para imam ahli qiraat, para imam Al-Qur'an berpendapat demikian bahwasanya naskah yang disalin oleh Uthman bin Affan disalin menjadi 4 naskah. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada sesi yang pertama ini. Baik, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya di sesi pertama ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali nanti di sesi kedua dan sesi ketiga. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. AM 774 kHz, Ismail Radio. Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود دود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Donasi kemanusiaan Ismail Radio Peduli Palu Donggala. Sahabat Ismail Radio, Bagi Anda yang ingin berperan dalam membantu meringankan beban korban gempa dan tsunami, saudara-saudara kita di Palu Donggala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama sang hamba mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ismail Radio Peduli membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk mendonasikan sebagian rizkinya dengan tujuan membantu dan menolong saudara-saudara kita yang terdampak gempa dan tsunami melalui tim Ismail Radio Peduli. Salurkan kepedulian Anda melalui rekening di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 005-7133-440 atas nama Ibadur Rahman QQ Yayasan Darussunnah, serta tambahkan kode 774 di akhir nominal transfer Anda. Contoh, jika Anda ingin mentransfer 200.000, maka tulislah menjadi 200.774 rupiah atau 200.774. Untuk konfirmasi transfer di nomor 087775323360 dan 08111699170. Ma naqasat sadaqah min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Andi, tolong antarkan roti ke alamat ini ya. Baik, Pak. Jalan Kemangsari 4, nomor 2, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Iya, itu pesanan yang harus segera diantar sekarang juga. Baik, baik, Pak. Kalau nggak salah, ini kan alamatnya Mahatahfidz Al-Quran Darussunnah Bekasi. Betul. Para santri dan ustadz sedang ada acara. Jadi, kamu kirim sekarang juga ya. Global Bakery. Menyediakan berbagai produk kue, wedding cake, black forest, kue tar, tiramisu, rainbow cake, lapis legit Surabaya, lapis cake, aneka roll cake, aneka brownies, snack box, dan aneka snack dengan harga lebih hemat, rasa super nikmat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin, tanpa bahan pengawet, fresh from the oven, dan dibuat oleh chef vandal dan higienis. Hubungi sekarang juga Global Bakery, Jalan Raya Tambun Tambelang, Pintu Gerbang Gria Asri 2, Sumber Jaya Tambun. Hubungi Bapak Tarno 0812-8829-136, 0851-0121-0049. Sekali lagi 0812-8829-136 atau 0851-0121-0049. Cabang Cibitung, Jalan Raya Busi Selang Cawanasari Cibitung, dekat Rumah Sakit Cibitung Medika, telepon 0857-1486-7305. Sekali lagi 0857-1486-7305. Global Bakery. Kuenya nikmat, harganya super hemat, bersertifikat MUI, mutu dan kualitas terjamin. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillah. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, di sesi kedua ini kita dapat bertemu kembali. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian kita di sesi kedua ini bersama Ustaz Farian LC Hafidzullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan di sesi pertama tadi. Dan kami mengundang kepada sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ustaz, Anda dapat bertanya di sesi ketiga nanti. Untuk layanan interaktif, Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 ataupun di nomor 0852-6277-4774. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, baik itu SMS ataupun WhatsApp, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0852-6277-4774. Baiklah sahabat Ismail Radio, mari kita lanjutkan kembali kajian kita di sesi kedua ini. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala sahbihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan ikhtilaf para ulama tentang ya berapakah jumlah salinan mushaf yang ditulis oleh Uthman bin Affan. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi yang nukilkan pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab beliau Al-Muqni' fi Rasmi Masahifil Ansar. Fi Rasmi Masahifil Ansar. Ya, bahwasanya aktsarul ulama ala anna Uthman kataba arba'a nusakhin. Ya, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya Uthman bin Affan menyalin menjadi 4 mushaf, 4 naskah. Ya, satu naskah di Basrah, satu naskah di Kufah, satu naskah di Syam dan satu naskah ya disimpan di Madinah. Yang perkataan al-Imam Abu Amr Ad-Dani ini, ya hakikatnya ini bukan asal perkataan beliau, yakni sudah ada ulama yang terdahulu yang berkata demikian bahwasanya naskah tersebut disalin menjadi 4 ya disalin menjadi 4 naskah. Ya, yang ini adalah aslinya perkataan Imam Hamzah Az-Zayyad. Imam Hamzah ya salah seorang ulama qiraat juga, ulama qiraat yang masyhur, Imam Hamzah Az-Zayyad ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam ya Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud ya dalam kitab beliau Al-Masahif yang beliau menyampaikan dengan ya sanadnya dari Ali bin Muhammad Al-Thaqafi ya dari Al-Minjab Ibn Al-Harith dari Qabisa bin Uqbah qala sami'tu Hamzata Az-Zayyad yaqul ya kata Qabisa aku pernah mendengar Hamzah Az-Zayyad beliau berkata Hamzah Az-Zayyad ya seorang ulama qiraat dan juga ulama hadis ya seorang ulama qiraat dan juga ulama hadis dan beliau termasuk rijal Imam Bukhari ya yang beliau berkata kataba Uthman arba'ata masahif. Ya, Imam Hamzah berkata bahwasanya Uthman menyalin menjadi 4 mushaf. Faba'atha bimushafin minha ilal kufah. Dan beliau mengutus satu mushaf ke kufah. Wabiwahidin minha wayudar inda rajulin min murad. Ya, dan mushaf di kufah ini diletakkan di salah seorang dari ya kabilah murad. Ya, mushaf yang ke kufah. Mushaf yang ditaruh di kota Kufah fa baqiya hatta katabtu mushafi alaih. Kata Imam Hamzah ya bahwasanya satu mushaf ini tetap ada di orang tersebut dari kabilah murad ya sehingga aku menulis mushafku dengan mushaf dia ya aku menulis mushafku berdasarkan mushaf yang diutus Utsman ke Kufah tersebut ya maka menunjukkan ya ini perkataan Imam Hamzah Az-Zayyad yang sudah lebih terdahulu dari perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani bahwa naskah dari mushaf tersebut ada 4 naskah. Salah satunya ke Kufah yang Imam Hamzah Az-Zayyad menyalin mushaf dari mushaf yang disalin oleh Uthman bin Affan tersebut. Ya. Maka ini aslinya dari perkataan Imam Hamzah Az-Zayyad sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud dalam kitab beliau Al-Masahif. Ya, namun ya para ulama ya sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Nawawi ikhtilafu mereka khilaf berarti menunjukkan ada pendapat yang lain. Ya kemudian Al-Imam Nawawi beliau ya membawakan pendapat yang kedua bahwasanya salinan mushaf Uthman tersebut ada 7 salinan. Ya ada 7 naskah. Ya waqala Abu Hatim As-Sijistani kataba Uthmanu 7 masahif. Kata Imam ya Abu Hatim As-Sijistani Imam Abu Hatim As-Sijistani, Sahal bin Muhammad bin Uthman Al-Basri Al-Muqri An-Nahwi. Ya, yang beliau ya seorang ulama qiraat yang juga ulama hadis. Ya belajar ilmu hadis dari Yazid bin Harun, mengambil ilmu qiraat dari Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub Al-Hadrami ya salah seorang ulama qiraat Asyr. Ya Imam Ya'qub Al-Hadrami. Ya Imam Abu Hatim As-Sijistani muridnya. Ya, beliau muridnya wafat tahun Imam Abu Hatimnya ini wafat tahun 255 Hijriah ya satu tabaqah dengan Imam Bukhari yang beliau berkata kataba Uthmanu 7 masahif Uthman menulis menjadi 7 mushaf menjadi 7 naskah ba'atha wahidan ila Makkah ya satu mushaf ditaruh di Makkah satu wa akhar ila Syam satu mushafnya lagi ditaruh di Syam wa akhara ila Yaman satu mushafnya lagi dikirim ke Yaman wa akhara ila Bahrain satu mushafnya dikirim ke Bahrain wa akhara ila Basrah ya satu mushafnya dikirim ke Basrah wa akhara ila Kufah dan satu mushaf ditaruh di Kufah ya wa habasa bil Madinati wahidan dan beliau ya tinggalkan di Madinah satu mushaf ya, beliau katakan ada 7 ya dan tambahannya adalah ke Yaman, ke Bahrain. Ya, ke Yaman, Bahrain dan Mekah, itu tambahannya dari perkataan Imam Hamzah Az-Zayyad yang juga dinukil kembali oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, ada 7 mushaf. Ya, berdasarkan perkataan Imam Abu Hatim As-Sijistani. Ya. Bahkan ya sebagian ulama menyebutkan pendapat yang lain, yakni pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan, bahwasanya mushafnya itu ada 5, ada 5 naskah. Ya, ini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya naskah Al-Qur'annya itu ada 5. Ya. Wallahu alam, ya, manakah yang lebih tepat? Apakah itu 4 naskah atau 7 naskah atau 5 naskah? Ya, wallahu alam, saya belum bisa menentukan mana yang lebih, ya, mana yang lebih benar secara hakiki dari naskah salinan Utsman tersebut, apakah 4 ya atau 5 atau 7 naskah. Ya, masing-masing ada pendapat ulama yang mengatakannya, namun sebagaimana disyaratkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwa naskah tersebut ada 4. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama naskah tersebut ada 4, dan wallahu alam, ya, isyarat dari segi sanad, ya, lebih kuat memang yang dengan 4 naskah. Ya, ini apa? Karena sanadnya itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud secara bersambung sampai Hamzah Az-Zayyad. Dan Hamzah Az-Zayyad sendiri beliau menemukan naskah, salah satu naskah aslinya. Ya, salah satu naskah aslinya yang dikirim ke Kufah. Ya, ini apa? Di situ ada isyarat ketersambungan, ya, dengan sanad yang bersambung sampai Hamzah Az-Zayyad, bahkan sampai, ya, wujud nyata mushafnya yang ditulis oleh Uthman bin Affan. Ya, di zaman Uthman bin Affan. Sedangkan perkataan 7 mushaf atau 5 mushaf, yaitu semata-mata perkataan ulama yang tidak bertemu langsung dengan Uthman bin Affan. Ya, wallahu alam, ya, pendapat kebanyakan para ulama bahwa mushaf tersebut disalin menjadi 7 naskah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Hadza mukhtasaru ma yata'allaqu bi awwal jam'il mushaf." Ya, ini adalah, ya, ringkasan terkait tentang pengumpulan mushaf, yakni bahwasanya mushaf Al-Qur'an tidak dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masih mungkin terjadi nasikh dan mansukh. Yang pertama kali melakukan pengumpulan Al-Qur'an adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika beliau melihat, ya, bahwasanya banyak para penghafal Al-Qur'an yang gugur di medan fi sabilillah. Kemudian, ya, ketika terjadi ikhtilaf dalam qiraat, ya, maka disatukan lagi di zaman Uthman bin Affan menjadi satu qiraat. Ya, menjadi satu qiraat ala lughati Quraisyin, di atas lughah Quraisy kebanyakannya. Ya, kebanyakan Al-Qur'an, ya. Apakah menunjukkan seluruhnya 100% lughah Quraisy? Ya, tidak. Ya, maka jawabannya tidak. Tapi dengan bahasa Arab yang sahih, dengan bahasa Arab yang fasihah, dengan bahasa Arab fusha atau fasihah. Ya, wa fihi ahaditsu katsira fi sahih. Dan tentang bab ini, yakni tentang bab pengumpulan Al-Qur'an, baik di zaman Abu Bakar maupun Uthman bin Affan, itu terdapat hadis-hadis yang banyak, ya, dalam sahih. Yakni dalam hadis-hadis, ya, kitab hadis sahih, ya, seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, atau kitab hadis para ulama yang mensyaratkan hadis-hadisnya sahih saja, seperti At-Taqasim wal-Almu'a karangan Imam Ibn Hibban, dan juga Mukhtasar al-Mukhtasar atau sahih Imam Ibn Khuzaimah, ya, penuh dengan hadis-hadis tersebut tentang pengumpulan mushaf. Ya, atau sebagian ulama yang mengarang khusus tentang bab ini seperti Imam Abu Bakar bin Abi Daud dalam kitab beliau Al-Masahif, yaitu khusus, ya, atau sebagian ulama yang juga punya kitab Fadailul Quran, itu pun berbicara tentang, yakni membawakan riwayat-riwayat tentang bab ini, ya, membawakan riwayat-riwayat dalam bab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, wa fil mushafi thalathu lughatin. Tentang pengucapan lafaz mushaf ada 3 bahasa. Ada 3 bahasa Arab yang seluruhnya adalah bahasa Arab yang benar. Dhammul mim, yakni dengan mimnya dhammah, yakni al-mushaf. Ya, dengan mimnya dhammah al-mushaf, itu benar. Wa kasruha, ya, dengan kasrah mimnya al-mishaf, ya, al-mishaf. Barangkali kita hanya kenal dengan mushaf saja. Ya, tapi al-mishaf pun bahasa Arab yang sahih. Wa fathuha, ya, bahkan mimnya dengan fathah al-mashaf, ya, al-mashaf. Maka ini, ya, mimnya kalau dalam bahasa Arab ini dikatakan muthallathu al-mim. Ya, mimnya muthallath, yakni boleh diucapkan dengan dhammah, dengan kasrah, dengan fathah. al-mushaf, al-mishaf maupun al-mashaf. Semuanya sahih. Ya, semuanya adalah bahasa Arab yang sahih. Ya, namun jelaskan oleh Imam Nawawi, fad-dammu wal-kasru masyhuratan. Ya, mengucapkan dengan dhammah dan kasrah itu masyhur. Itu bahasa Arab yang masyhur. Al-mushaf dengan al-mishaf itu bahasa Arab yang masyhur dan sahih. Wal-fathu dzakaraha Abu Ja'far An-Nahhas wa ghairuhu. Sedangkan lafaz al-mushaf itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far An-Nahhas dan yang selainnya, itu pun tapi termasuk juga bahasa Arab yang fasihah. Ya, maka boleh disebutkan dengan apa-apa atau pilihan-pilihan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau membuka pasal yang baru. Ya, bagaimana tentang penulisan mushaf? Ya, dengan tulisan yang bagus apakah dengan baris dan titik atau tidak? Imam Nawawi yang jelaskan, faslun ittafaqal ulama'u ala istihbabi kitabatil mushafi wa tahsini kitabatiha wa tabyiniha wa idahiha wa tahqiqil khatti duna mashqihi wa ta'liqihi. Ya, sepakat para ulama bahwasanya disunnahkan untuk menulis mushaf. Ya, untuk menulis mushaf dengan tulisan yang bagus. Ya, dengan tulisan yang bagus, tulisan yang jelas, ya, tulisan yang bagus, jelas, mudah terbaca, ya, dan menuliskannya dengan tahqiq, ya, sebenar-benarnya hurufnya. Ya, tidak ya menulisnya dengan ya tidak jelas, ya, atau dia ya tidak jelas bagi orang-orang yang membacanya. Qala al-ulama'u wa yustahabbu naqtul mushaf. Kemudian dibahas oleh Imam Nawawi, ya, bagaimana tentang menulis titik dan baris, sedangkan itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama'u wa yustahabbu naqtul mushafi wa syakruhu. Ya, disunnahkan, disukai untuk memberi titik pada mushaf, ya, pada huruf-huruf yang ada titiknya, ya, seperti ba, ta, tha, ya, seperti jim, ha, kha, ya, menulis titiknya, wa syakruhu, dan menulis dengan barisnya, ya, dengan baris fathah, kasrah, dhammahnya, sukunnya. Fa innahu siyanatun minal lahni fihi wat tashif. Ya, karena yang demikian, yakni penulisan mushaf Al-Qur'an dengan titik dan baris seperti itu dalam rangka penjagaan dari lahan. Ya, penjagaan dari lahan, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an wat tashif maupun kesalahan dalam membaca hurufnya. Yakni huruf yang serupa ketika dia tanpa titik. Seperti apa? Seperti jim, ha, kha. Ya, ketika merubah ha menjadi jim, maka itu tashif. Ya, maka itu tashif dalam hal titiknya, ya, perubahan atau perubahan hurufnya yang mirip. Seperti dal menjadi ra. Ya, dal menjadi ra. Dal menjadi dal. Ya. Kenapa kesalahan tersebut terjadi? Ya, ini kesalahan tersebut terjadi karena dia tidak menuliskan dengan titiknya dan tidak menulis hurufnya dengan jelas. Ya, tidak menulis hurufnya dengan jelas. Ya, wa amma karahatu Syabi wan Nakhai an-naqta fa innama karihahu fi dhalika az-zamani khawfan min at-taghyir fihi. Ya, kemudian Al-Imam Nawawi, ya, beliau jelaskan pendapat yang pertama, sunnah untuk menulis dengan titik dan syakal, dengan baris. Ya, lalu beliau nukil sebagian pendapat para salafus saleh, ada yang tidak menyukai hal tersebut. Ya, bahwasanya Al-Imam Asy-Sya'bi, ya, dan juga Imam An-Nakhai, yani Ibrahim An-Nakhai, ya, mereka mengatakan bahwasanya menulis dengan titik itu makruh. Ya, mereka mengatakan bahwasanya menulis dengan titik itu makruh. Fi dzalika zaman. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi, fa innama karihahu fi dzalika zamani khaufan min at-taghyir. Ya, bahwasanya mereka berdua, ya, mengapa mengatakan berpendapat bahwasanya makruh untuk menulis dengan titik dan baris itu justru takut berubah. Takut berubah, ya, di zaman tersebut yang mereka adalah orang-orang yang biasa membaca Al-Qur'an dengan tanpa titik dan baris. Ya, sudah terbiasa membaca dengan tanpa titik dan baris. Mereka orang Arab asli, ya, sudah terbiasa membaca Al-Qur'an dengan tanpa titik dan baris. Kalau ditambah titik dan baris justru nanti, ya, malah dikhawatirkan salah. Ya, dikhawatirkan justru salah dan berubah. Dan juga orang-orang yang belum terbiasa dengan titik dan baris tersebut, ya, salah dan berubah. Ya, waqad umina dzalika al-yawma fala man'a. Ya, namun pada hari ini, yakni di zaman Imam Nawawi, bahkan di zaman sebelum beliau, yang penulisan dengan titik dan baris tersebut sudah menyemar dan sudah terbiasa yang digunakan oleh kaum muslimin, itu aman dari ketakutan ini, yakni aman dari ketakutan perubahan bacaan Al-Quran. Kaum muslimin sudah terbiasa membaca dengan titik, ya, disebarkan tentang aturan titik dan baris tersebut, dan sudah terbiasa. Falaman'a, maka tidak ada alasan lagi untuk melarang penggunaan titik dan baris, yang justru itu mempermudah orang-orang non-Arab, ya, mempermudah orang-orang non-Arab untuk membaca Al-Quran tersebut dengan bacaan yang benar, ya, tidak salah dalam membaca harokatnya, dan tidak melakukan tashif, merubah huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. فَلَا يُمْتَنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثًا, dan juga tidak dilarang dari hal ini karena hal tersebut merupakan sesuatu yang muhdath, sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru, penggunaan titik dan baris, yang memang ini diawali oleh zaman Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga zaman Hajjaj bin Yusuf, ya, yang mereka, di zaman mereka masuklah orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, ya, ke dalam Islam, dan kesulitan membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain karena tidak ada titiknya, dan kesulitan membaca harokatnya, mereka masih salah membaca harokatnya karena tidak biasa dengan kata-kata dalam bahasa Arab, sehingga tidak tahu, ya, tidak mengetahui barisnya, tidak mengetahui harokatnya, ya, maka disiasati oleh, ya, Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ari, dan juga di zaman, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang menambahkan dengan titik dan baris ini. Itu memang sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru dalam rangka penjagaan terhadap bacaan Al-Quran yang asli, ya, dalam rangka menjaga bacaan Al-Quran yang asli untuk orang-orang ajam, untuk orang-orang non-Arab. Ya, fa'innahu minal muhdathatil hasanah falam yumna' minhu kanazairihi, maka yang seperti ini, yakni menambahkan baris dan titik tersebut, itu termasuk hal yang baru namun baik. Ya, hal yang baru namun itu baik. Kenapa? Karena hakikatnya dia wasilah kepada yang baik. Wasilah kepada membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan huruf yang benar, dengan harakat yang benar. Ya, wasilah kepada demikian. Falam yumna', maka yang seperti ini tidaklah terlarang. Kana zairihi, ya, seperti hukum-hukum yang semisalnya, mithla tasnifil ilmi, seperti apa? Mengarang kitab ilmu, ya, mengarang kitab ilmu. Di zaman Nabi SAW tidak ada kitab ilmu. Kalaulah ada penulisan ilmu, itu dalam kadar yang sangat sedikit, ya, kadar yang sangat sedikit, hanya penulisan Al-Quran atau penulisan beberapa hadis Nabi SAW saja. Adapun kebanyakan ilmu, ya, kebanyakan ilmu tidak disampaikan melalui tulisan, tidak. Ya, tapi ada yang memang melalui tulisan. Ya, ulama yang setelahnya hafalannya kurang dari Nabi SAW dan para sahabat. Mereka memiliki kekurangan dalam hal hafalan, sehingga apa? Mereka melanggengkan ilmunya dengan cara menulis, ya, dengan cara menulis di kitab, ya, atau juga, ya, dia dapati murid-muridnya pun, ya, ada kelemahan juga dari segi hafalan, dan juga beliau, ada beberapa ulama yang mengumpulkan ilmunya dalam satu kitab, ya, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang setelahnya. Ya, maka menuliskan ilmu yang hakikatnya ilmu tersebut merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka yang seperti ini tidak terlarang. Ya, seperti apakah itu ilmu Al-Qur'an, ya, ataukah itu ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ilmu fikih yang ulama tersebut belajar dari ulama fikih yang sebelumnya. Ya, maka itu tidaklah terlarang, justru itu adalah hal yang baik, ya, mengarang atau menuangkan ilmunya ke dalam kitab. Ya, bahkan sebagian ulama katakan, ya, seperti Imam Ibnu Jauzi katakan, tasniful alimi kawaladihil mukhallad, ya, karangan atau karya seorang ulama itu seperti anaknya yang kekal, ya, seperti anaknya yang kekal, yakni apa? Dia seperti hasil, ya, usaha ulama seperti anak tapi kekal, yakni selama kitab itu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, itu masih jadi, ya, amal jariah bagi seorang alim tersebut. Wabina ilmadaris, ya, seperti membangun sekolah, ya, membangun madrasah, ya, untuk belajar ilmu agama, ya, apakah itu madrasah fikih, ya, atau madrasah Al-Quran, ya, atau madrasah hadis, ya, Nabi SAW tidak pernah membangun madrasah, ya, begitu pula para sahabat, para sahabat ketika mereka mengajarkan ilmunya, mereka hanya buka majlis di masjid. Yang mau datang silahkan datang, ya yang mau tidak ya silahkan, ya kegiatan masing-masing seperti itu. Yang menyebarkan ilmu tidak ada khusus madrasah, ya mudirnya ini, ya syekhnya ini, tidak ada. Ya tapi para ulama setelahnya, ya ketika dirasa ya bahwasanya murid-murid ini ada kalanya dari jauh, ya sehingga apa? Tidak diketahui syekhnya kadang di sini, syekhnya kadang di sana. Ya untuk memudahkan dibuat tempat belajar khusus. Ya pokoknya kalau syekh mau belajar, ya silahkan datang ke sini. Ya untuk apa? Untuk memudahkan para penuntut ilmu yang datang untuk menuntut ilmu. Ya sehingga para ulama membangun madrasah. Yakni biasanya biasanya dekat rumahnya. Apakah itu di rumahnya atau di masjidnya atau di dekat masjidnya, seperti itu. Ya para ulama tersebut, ya mereka membangun madrasah, ada kalanya dibangun oleh penguasa yang di zaman itu. Ya misalnya kamu ulama fikih Syafi'i, silahkan ajarkan fikih Syafi'i, dibangun madrasah oleh khalifah di zaman tersebut. Ya banyak yang seperti ini. Ya atau kamu ulama hadis, silahkan ajar hadis Nabi SAW, saya bangunkan madrasah. Ya maka hal tersebut adalah baik. Ya walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, karena hakikatnya mereka menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari ya para ulama sebelumnya yang bersambung hingga para sahabat Nabi SAW dan ya Nabi SAW. Waribatat, begitu pula aturan-aturan ribat, ya benteng penjagaan, ya buat benteng di bagian berhadapan dengan negeri musuh, negeri kaum muslimin. Ya di zaman Nabi SAW tidak ada benteng penjagaan seperti itu, atau bahkan ada namanya pos-pos. Ya pos-pos untuk mengirim kabar ketika terjadi peperangan, terjadi jihad. Yang dari benteng yang terjauh untuk sampai ke khilafah kaum muslimin itu ada pos-pos. Yang kuda itu ya ada beberapa kilometer dipasang kuda-kuda yang cepat. Ya supaya apa? Supaya kudanya begitu habis tenaganya dapat kuda yang baru lagi. Seperti itu untuk pengiriman kabar dari negerinya khilafah, khalifah kaum muslimin kepada benteng terjauh kaum muslimin. Supaya kabar itu mudah dan cepat sampainya. Ya dibangun seperti itu sejak zaman Umar bin Khattab, ya dan berkembang lagi di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya dan hal tersebut adalah hal yang bagus, ya dalam rangka membantu jihad fi sabilillah, ya membantu kelancaran jihad fi sabilillah dan penyebaran kabar kaum muslimin kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Maka hal-hal yang baru seperti ini yang hakikatnya dia merupakan wasilah dari perkara yang disyariatkan. Ya wasilah dari perkara yang disyariatkan seperti baris dan titik, wasilah dari membaca Al-Quran dengan benar seperti madrasah, wasilah untuk menuntut ilmu agama yang syar'i seperti benteng dan pos penjagaan, wasilah untuk membantu jihad fisabilillah. Maka hal-hal yang berupa wasilah seperti itu tidaklah terlarang. Ya justru termasuk dalam bab ma la yatimmu syai'u illa bihi falahu hukmuhu. Ya sesuatu yang tidak sempurna hukumnya kecuali dengan wasilah yang lain, maka wasilah ini mengambil hukum sesuatu tersebut. Yakni jika dia wasilah ke wajib, maka dia hukumnya wajib. Jika dia wasilah kepada hal yang sunnah, maka hukumnya juga sunnah. Ya, maka yang demikian adalah tidak terlarang karena dia termasuk wasilah kepada perkara yang baik. Ya, dalam kasus ini pembuatan syakal dan titik dalam rangka agar kaum muslimin bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, wallahu alam, barangkali ini materi yang bisa kita bahas pada pagi hari ini.